قلت بأبي أنت ما لي أراك متغيرا. Demi bapakku, biabi anta, mari aroka mutagajir. Kenapa aku melihat anda kok pucat? Kala madakhala jawfi ma yadkhulu jawfa zati kabidin mundu salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk di perutku apa-apa yang masuk ke perutnya hati kabidin hayawan, makhluk yang bernyawa. Mundu salasin, selama semenjak tiga hari beliau tidak makan. Nah, karena puasa, tapi karena tidak ada yang bisa untuk dimakan. Di keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala fa dhahabtu, aku pun pergi, kata Kabi Nujlah. Fa idza yahudiyun yaski ibilan lahu. Dan menjumpai ada seorang Yahudi yang dia sedang memberikan minum kepada untanya. Fasaqaitu lahu ala quli dalwin bitamratin. Aku pun memberikan minum atau mengambilkan air untuknya. Ala quli dalwin, setiap satu ember, satu timba, itu upahnya satu biji kurma. Ketab bin Ujrah. Baik. Beliau bekerja pada Yahudi ini mengambilkan air setiap satu embernya itu mendapatkan upah satu korma. Fajama'a tu tamran, aku pun mengumpulkan korma dari hasil upah kerjanya ini. Fa'atritu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lalu aku datangi Nabi sallallahu alaihi wa sallam dengan membawa korma tadi. Faqala min aina laka ya Ka'ab? Kata Rasulullah, kamu dari mana wahai Ka'ab? Fa'akhbartuhu, aku pun mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ma tuhibbu li ya Ka'ab? Apakah kamu mencintai aku wahai Ka'ab? Waktu bi-abi anta na'am. Qala innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas sayli ila ma'adini. Sesungguhnya kefakiran itu, sesungguhnya kemiskinan itu asra'u lebih cepat ila man yuhibbuni, lebih cepat kepada orang-orang yang mencintai aku. Jadi kemiskinan itu lebih cepat didapatkan oleh orang-orang yang mencintai aku, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas sayl, dibandingkan banjir ila ma'adinihi, sampai ke ma'adin, bahan tambang. Wa inna yusibuka bala'un, sesungguhnya kamu akan tertimpa ujian. A'iddalahu tasfafan, maka persiapkan untuknya, persiapkan untuk mendapatkan ujian, cobaan, tijwafan, yakni tameng, tameng untuk mengatasi ujian yang akan datang. Qala faqadahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam kemudian kehilangan kami al-Jubah, tidak berjumpa dengan kami. Qala ma fa'ala Ka'ab, itu bertanya apa yang dijalankan oleh Ka'ab. Qalu, kata para sahabat, mariz, sedang sakit ya Rasulullah. Bakaraja yamsi hatta dakhal alaih. Rasul pun keluar, beliau berjalan untuk menjenguk Ka'ab bin Ujrah. Sedangkan sakit, beliau masuk menjumpainya. Faqala lahu absir ya Ka'ab. Beliau menyatakan absir, bergembiralah wahai Ka'ab. Faqala ummuhu, berkata ibunya, hani'an lakal jannah ya Ka'ab, selamat kamu mendapatkan surga wahai Ka'ab. Fatkala Rasul menyatakan absir ya Ka'ab, ibunya menyatakan hani'an lakal jannah ya Ka'ab, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه المتعلية على الله, siapa ini yang lancang pada Allah. Qultu ya ummi ya Rasulullah, katakan itu ibuku ya Rasulullah. Qala ayudriki ya ummaka, tidak kamu tahu wahai ummuka. Qala Ka'ban qala ma la yanfa'uhu, bisa jadi Ka'ab itu pernah menyatakan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Wa mana'a ma la yughnihi, dan menghalangi apa-apa yang tidak dia butuhkan. Rawahu Tabrani. Wa la yahsuruni al-an isnadahu. Hadis ini riwayat Tabrani, kata Al-Bani, kata Al-Munir. Taib la yahduruni al-an isnadu illa anna syaikhana al-Hafidz Abu al-Hasan kana yaqul isnadu jayyid. Jadi hasan kan oleh Al-Bani rahimahullah. Naam. Khalif bin Azani wa a'azzakumullah. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sosok yang bergelimang harta sebagaimana beberapa hadis yang sudah kita lewati, ya. Bukan keluarga yang berlebih hartanya. Bahkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan 3 hari tidak ada yang masuk ke perut beliau. Nah, beliau dijumpai Ka'ab bin Ujud dalam keadaan pucat. 3 hari tidak makan. Dan baik, pemimpin umat manusia sayyidu waladi Adam. Keadaan hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Keadaan seorang hamba yang hari-harinya dipenuhi dengan istighfar. Dalam keadaan lapar. Nah. Maka bila Jotat kala mengetahui dan melihat itu, beliau tanya, mari Allah kamu tawir. Ini menunjukkan perhatian para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ada yang berubah? Kenapa kok pucat? Perhatian para sahabat, cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin sama-sama susah, tapi tetap dorongan kepada kecintaan, dorongan dari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan beliau, memperhatikan beliau. Nah, tatkala mengetahui sosok yang dicintainya tidak makan sudah 3 hari, maka Ka'ab bin Ujrah pun berinisiatif untuk kerja kepada orang Yahudi, untuk mengambilkan air, ya. Memberikan minum kepada unta dengan bayaran 1 timba air diganti dengan 1 korma. Ada sini dari para ulama bolehnya, orang kafir mengambil pegawai seorang muslim. Bolehnya seorang muslim bekerja yang majikannya itu kafir. Jadi tentunya pekerjaan-pekerjaan yang tidak melanggar syariat. Baik. Tatkala Ka'ab bin sudah mendapatkan upah kerjanya, beliau mendatangi Rasulullah SAW dan memberikan kurma itu. Nah, bagaimana perhatian besarnya sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau tahu hal itu, Rasulullah bertanya, atau hibuni ya Ka'ab, apakah kamu mencintai aku, ya Ka'ab? Ya. Tentu seluruh para sahabat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan yang melebihi kecintaan terhadap dirinya dan keluarganya. Karena beliau mengetahui bahwasanya sahabat ini mencintainya. Maka boleh memberikan saya wajangan, boleh memberikan arahan, boleh memberikan info apa sih konsekuensi orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, innal faqra asra'u ila man yuhibbuni. Bahwasanya kefakiran itu lebih cepat menimpa kepada orang yang mencintai aku, yang kecepatannya melebihi kecepatan banjir, arus yang deras menuju tempatnya. Nah, maka beliau berpesan, "Wa'idha isibuka bala'un wa'idha lahu isfafan." Persiapkan, persiapkan nantinya kamu akan mendapatkan ujian-ujian. Karena kamu telah menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Di antara ujiannya adalah fakir, miskin. Ujian yang akan menimpa kepada orang-orang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Persiapkan. Apa persiapan? Sabar. Sabar tatkala nanti kefakiran, kekurangan menghampirinya. Karena lebih cepat kefakiran mengambil orang yang cinta kepada Rasulullah dibandingkan banjir. Persiapkan tameng untuk menghadapi ujian-ujian. Apa tamengnya? Sabar, syukur. Kalau begini alzani wa alzulillah. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan ujian. Turunnya ujian kepada mereka. Nah, karena Rasul menyatakan, asadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Dan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dapat bagiannya. Nah, dapat bagian untuk merasakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ujian fakir, kemiskinan yang begitu cepat datangnya. Naam. ujian yang menimpa Rasulullah, ujian yang menimpa para anbiya itu lebih besar dibandingkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Asaduna sibalaan. Manusia yang paling keras ujiannya. Maka para pengikut Rasulullah, orang-orang yang menyintai Rasulullah, itu mereka mendapatkan ujian sesuai dengan kadar kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semakin besar cinta kepada Rasulullah, semakin besar pula ujian yang akan datang mengakhiri dia. Nah, dalam ujian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah kemiskinan. Kemiskinan sesuatu yang akan menghampiri orang-orang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi nah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tentunya ujian-ujian yang lain sebagaimana didapatkan oleh para anbiya wal mursalin. Difitnah. Diberikan julukan-julukan jelek. Tukang sihir, gila, dan yang semisalnya. Nah, itulah konsekuensi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala fi dinina hadza wa azakumullah. Maka benar di sini yang paling cepat menjumpai orang-orang yang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau minta untuk mempersiapkan diri. Fa'idalahu tasfafan. Siapkan tamengnya. Pelindung diri, apa itu? Sabar. Syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mungkin beberapa hari tidak ketemu dengan Ka'ab bin Ujrah bin Junayyah kepada para sahabatnya. Ini kebiasaan Rasulullah. Ya, betul-betul tahu keadaan para sahabatnya. Mana fulan beberapa hari enggak muncul, ada apa? Ya. Ini yang dijalankan Rasulullah, senantiasa perhatian dengan para sahabatnya. Nah, tidak dibiarkan enggak mau tahu. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam taib, beliau bertanya dan mencari-cari para sahabatnya. Sabit bin Qais, demikian pula contohnya. Ya. Beberapa hari tidak muncul, Rasulullah bertanya, di mana fulan? Di kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka Rasul pun menjemput sahabatnya yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Datul Maghrib, menjenguk orang sakit. Tatkala dikhabarkan Ka'ab bin Ujrah sedang sakit. Dan tatkala menjenguk Ka'ab bin Ujrah, Rasul menyatakan, Absir ya Ka'ab. Tiba-tiba sang ibu menyatakan, Hani'an lakal jannah ya Ka'ab. Selamat kamu mendapatkan surga. Nah, memastikan perkara yang gaib. Maka Rasulullah SAW menyatakan, siapa ini yang rancang? Rancang mengatakan demikian. Dalam perkara gaib, fulan min ahli jannah. Ternyata ibunya Ka'ab bin Ujrah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, nah, mungkin Anda tidak tahu, bisa jadi Ka'ab itu pernah mengucapkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Mungkin juga pernah menahan apa-apa yang tidak dibutuhkannya dan dibutuhkan orang lain. Nah, bisa jadi. Maka tidak boleh kemudian seorang menjelaskan pastikan ulamin ahli jannah, ulamin ahli nar, cara petayin. Nah. Saya ini khalim kibina anzani wa azamullah. Intinya di sini, kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempat tidak makan 3 hari. Ya. Mungkin selama ini, alhamdulillah, kita belum pernah mengalami yang demikian. Tidak makan, baik, 1 hari, misalnya. Karena tidak ada yang bisa dimakan. Mungkin pula ujian untuk kita tidak sampai segitu karena keimanan kita begitu tipisnya. Karena ujian itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin tebal keimanan kita, semakin besar ujian yang akan menimpa kita. Nah, bisa jadi mungkin jika kita diuji dengan apa yang diujikan kepada Rasulullah SAW, baik, kita tidak akan kuat untuk menanggungnya, tidak akan sabar untuk menanggungnya. Karena tipisnya keimanan kita. Inilah sosok tabaran kehidupan Rasulullah SAW jauh dari kata mewah. Dan mungkin keadaan kita jauh lebih tercukupi, lebih sejahtera dari sisi harta dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa Anas radhiyallahu anhu qala lam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hiwarin hatta mata wa lam yaqul khubzan muraqqaqan hatta mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan hatta mata sampai beliau meninggal. Dan beliau juga tidak pernah makan roti yang lembut, yang halus, sampai beliau wafat. Nah, tidak pernah makan di atas meja, karena itu perbuatan orang-orang sufi, orang-orang yang mewah. Nah, Rasulullahnya menggelar alas untuk makan di bawah, tidak makan di meja makan, dan juga tidak pernah pula beliau makan roti yang halus, roti yang lembut, tapi kasar. Nah, yang biasa beliau makan. Fi riwayatin wala ruha syatan samitan bi aini qat. Beliau tidak pernah melihat kambing yang dibakar dengan mata beliau sendiri sama sekali, tak pernah menjumpai. Apalagi mencicipi. Tak pernah ketemu. Jadi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tak pernah Rasul makan menggunakan meja makan, dia bila makan di bawah, kalau untuk dia makan. Tak orang makan roti yang halus, yang lembut, Namanya aja. Tak pernah menjumpai kambing bakar. Oke, itu Pak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi di sini bukan orang yang bukan larangan untuk makan di atas meja makan. Ini semua adalah kebiasaan. Manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Selama tidak ada larangan, maka tidak bisa kita menyatakan ini haram makan di atas meja makan. Nah, larangannya Rasulullah Sallallahu Sallam sebutkan tidak maka di atas meja makan. Qala an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakiya min hayl iftasahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah dan melihat an-naqi roti yang lembut tatkala beliau diutus oleh Allah sampai beliau wafat. Tak pernah melihat apalagi mencicipi. Lihat tahu tak pernah. Fakilah hal kana lakum bi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam murkhul. Apakah kalian memiliki di zaman Rasulullah itu ayahan? Ayahan untuk membuat daging itu lembut. Qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murkhulan min hina qasahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah. Rasulullah tidak pernah melihat ayahan. Tatkala beliau diutus oleh Allah sampai beliau wafat. Sehingga roti-roti yang dibakar Rasul, roti-roti yang kasar, bukan roti-roti yang halus yang sebagaimana kita nikmati sehari-hari. Roti-roti yang kasar. Maka fakir dikatakan kaifa kuntum ta'kuluna sa'ira ghaira ma'kulin ghaira ma'kulin. Mana kalian makan gandum yang tidak diaya? Tidak dilembutkan. Qala kunna nabhanuhu. Kami menjadikan dia tepung. Jadi di tepung atau semisalnya. Wan fuhu, kemudian kami tiup ayat Romal Toro dan terbangan yang terbang tubuhnya itu marbakia dan apa-apa yang tersisa maupun terbang serai tahu. Nah, kemudian kami aduni. Kasih air, kami aduni. Hanya itu. Nah, itu membuat roti yang tumbuh. Mohana ditumbuh. Setelah itu ditiup. Dan debu-debunya kulit-kulit dan ampasan keterbangan yang tersisa dari keterbangan kemudian kita selain diatur. Nah, ini roti yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Khalifah Azani wa Azabullah itu artinya kumandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama seperti roti yang biasa kita makan. Kemudian wa ruya Ummi Aiman radhiyallahu anha annaha qalat daqiqan bi al-ma'iyya beliau pengasuh dan juga ya Rasulullah yang dinikahkan Rasulullah dengan Zaid bin Harisah. Nah, beliau mengatakan fasunatu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Lepas beliau akan membuatkan sesuatu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam raghifat, jadi akan membuat roti untuk Rasulullah Muhammad. Faqala ma hadha, nah ini apa ini? Qala tu'amun nasna'ahu nasna'uhu bi ardina, ini makanan yang biasa kami makan di tempat kami. Muhammad ini dari Habasyah akan membuat roti yang biasa dibuat oleh orang-orang Habasyah. Fahbabtu an asna'alaka minnu rakhifan, aku ingin untuk membuatkan anda dari tepung ini roti. Ya, ya, biar lembut, biar halus, biar rotinya empuk halus. Maka kata Rasulullah, rugi fi summa jini, balikan-kembalikan, kemudian langsung aja diadoni, gak perlu untuk biaya. Rawa Ibnu Majah wa Nabi Dunia Bikita Bilju wa Ghiri. Nah, Zulnya biasa, tapi roti kasar yang dikonsumsi gak perlu repot-repot itu dihaluskan sehingga nanti menghasilkan roti yang empuk. Nah, roti yang halus. Nah, sehingga disebutkan ada seorang ulama kemudian mencoba untuk mengikuti Rasulullah dengan makan roti yang kasar. Nah, yang tidak diaya. Beberapa hari makan itu kemudian dia merasakan perutnya sakit. Nah, setelah itu beliau kembali makan roti yang dihaluskan terlebih dahulu. Dan beliau menyatakan inna la nutiqu ittiba'a sunnah al-wajhil kamal, kami tidak kuat mengikuti sunnah dengan yang sempurna. Nah, jadi kalau mau meniru Rasulullah maka roti kasar tidak kuat perutnya. Nah, ternyata maka roti kasar itu berat. Tapi itulah yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Alastum fi tu'amin wa syarabin masyitum. Bukankah kalian nah, dalam makan dan minuman sekendak kalian? Kalian mau makan apa ada? Ingin minum apa ada? Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallam. Dan sungguh-sungguh aku melihat nabi kalian. Wa ma yajidu min daqali min ma yamla'u batnahu. Beliau tidak mendapati daqal. Daqal itu kurma yang jelek. Apa-apa yang bisa untuk mengisi perutnya. Rawah muslim wa tirmidzi. Daqalnya jelek pun tidak ada. Yang bisa untuk menghilangkan rasa laparnya. Dia hamba Allah yang paling bertakwa, yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kehidupan beliau demikian adanya. Mungkin kita tidak kuat tak kala kita mendapatkan ujian bagaimana ujiannya dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa fi riwayatil muslim anna Umar qala zakara Umar ma asaban nasu minad dunya. Bukankah menyebutkan apa-apa yang didapatkan bangsa dari dunia itu. Faqala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaghallu al-yawma yaltawi ma yajlu minataqali ma yamla'u batnahu. Sungguh-sungguh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di siang hari. Beliau yaltawi, beliau terkelungkup menjadikan perut beliau, jadikan punggungnya terkelungkup. Banyak juga yang kalimah yang melakukannya tidak mendapatkan korma jelek untuk menuhi perutnya. Jangan korma yang mahal, korma yang bagus, korma jelek tak ada. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai mata kepada kepada mati. Rasulullah jika ada harta boleh bagi-bagikan. Itu besar tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mungkin berhitungnya terlalu panjang. Nah, mungkin kita tidak pernah mendapatkan situasi tidak ada apapun di tempat kita, bawa uang tidak ada, mungkin belum pernah dibayar. Karena mungkin dia sebatas untuk keimanan kita. Tidak akan kuat kita jika mendapatkan ujian sebagaimana yang didapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam bukan miskin karena terpaksa. Nah, karena beliau zuhud mementingkan akhiratnya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat أرسل إلينا آل أبي بكر بإقامة شاة البينة. قال أبو بكر الصديق إلى عمر كم إقامة شاة كاكينيا كامبينغ في malam hari. Mengirim kaki kambing. Itu juga menunjukkan Abu Bakar Siddiq tidak selamanya terus-terusan dalam keadaan kecukupan. ada kali yang beliau pas-pasan. Misal tatkala beliau keluar sama Rasulullah, tatkala lapar, ada kalanya hartanya banyak sehingga beliau serahkan semuanya untuk sedekah, untuk infak. Ada kalanya tidak ada sama sekali. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mendapatkan hadiah kiriman dari Abu Bakar Siddiq, kaki kambing. Ini hanya kaki kambing menunjukkan ekonominya lagi pas-pasan. Faham satu, aku pegangi waqatuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang bagian memutus. Nah, memotong-motong dengan pisau. Au qala, beliau menyatakan, faham saka Rasulullah, Rasul yang bagian megangi, waqatuhtu, aku yang bagian motong-motong. Qala fayakul ladhi tuhadisu. Kemudian, berkata orang yang tuhadisahu, hadza la ghairu misbah, hadza ala ghairu misbah, ini dijalankan motong-motong kaki kambing ini tanpa adanya lampu. Qala Aisyah, innahu la ya'ti ala ali Muhammadin syahr, sesungguhnya datang pada keluarga Muhammad satu bulan. La yastabizuna khubzan, tidak pernah menikmati roti. Walayat bakuna kidron, dan tidak pernah masak. Kenapa? Tidak ada yang bisa dimasak. Nah, satu bulan tidak ada roti dan perutnya tidak pernah dipakai karena tidak ada yang bisa dimasak. Awamat warahmatullahi wabarakatuh. Ini kehidupan manusia terbaik. Tentunya kekurangan. Nah, mungkin kita tidak akan kuat dan pasti tidak akan kuat kita. Jika hidup diberikan ujian sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keadaan kita yang lebih sejahtera, ekonominya dibandingkan Rasulullah, kita sudah banyak mengeluh. Hampir tiap hari mengeluh, mengeluhkan kekurangan, mengeluhkan pendapatan yang turun dalam keadaan kehidupan kita mungkin lebih sejahtera dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala lisan-lisan kita mengeluh, mungkin kita masih punya tabungan. Masih ada jatah untuk beberapa bulan. Bagi Rasulullah dan keluarganya satu bulan yang masih. Karena tidak mau masak, tidak ada yang bisa dimasak. Waktu berani saja, fakultu ya ummal mu'minin ala ghaibi misbah. Perawinya nanya, ya ummal mu'minin tanpa lampu, tak dalam otom-otom tadi kami. Qalat, lau kala indana tuhnul, tuhnul misbahin, seandainya kami memiliki minyak lampu, lakal tahu, kami akan jadikan makanan minyak untuk lampu. Minyak untuk lampu aja tidak ada. Ini kehidupan. Nah, keluarga Rasulullah SAW lebih terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.